Apakah boleh menampakkan merek sarung ketika sholat? Masya Allah. Ya, ini atlas songket atau mangga songket, ini mahal ini. Ya, ya jangan seperti itu. Kalau kalian niat menampakkan, tidak boleh ya. Apalagi niat pamer ini, sarung saya mahal ini. Jangan. Kalau sekedar apa namanya, karena ya mungkin itu biasanya kan letaknya memang di belakang ya, bisa kita rubah atau bisa kita lepas. Kadang apa namanya, mereknya juga mengganggu orang yang sholat ya, membaca. Jadi yang di belakang sholat sambil membaca ya, sarung apa ini, Samarinda misalnya ya, dan lain-lain. Jadi lebih baik kita letakkan di atas atau tidak di bagian belakang ya, atau mungkin juga kita lepas mereknya, nggak ada masalah. Tanpa merek yang jelas kualitasnya ya bagus ya, kalau yang sudah punya bagus, alhamdulillah, syukur. Baik, begitu ya.